Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang terkait dengan penjelasan dari a'immatus salaf ketika mereka mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhubungan dengan pelaku-pelaku dosa besar. Man irtakaba kabirah min kabairidz dzunub. Bahkan kita sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dalam periwayatan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, walaupun hadis ini pada hakikatnya dihukumi sebagai hadis yang dhaif oleh Al-Imam Muhaddithul Asr Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam as-silsilah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan man zana au syaribal khamr. Jadi walaupun hadis ini dihukumi oleh Al-Albani sebagai hadis yang dhaif, namun makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan syawahid yang ada, sesuai dengan penjelasan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari nususul Quran yang insyaallah taala akan kita nukilkan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Man zana, maka dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ruwiya anhu alaihi salatu wassalam man zana au syaribal khamra, barang siapa yang berzina dan meminum khamr, naza'allahu minhul imana kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut keimanan dalam sanubarinya, dalam hatinya, sebagaimana ketika seorang insan melepaskan pakaiannya dari atas kepalanya, sebagaimana seorang manusia melepas pakaiannya dari atas kepalanya. Artinya apa? Artinya keimanan itu pergi dari dalam hatinya, sudah tidak ada lagi di dalam hatinya. Ini ancaman besar, ancaman yang sangat besar terkait dengan orang-orang yang berani melakukan wal'iyadzubillah perbuatan zina, wal'iyadzubillah syurbul khamr, meminum khamr, yang kita ketahui itu adalah bahagian dari kabirah min kabairidz dzunub. Walaupun hadis ini telah disyarah oleh a'immah, di antaranya al-imam Ibn Battal alaihi rahmatullah yang telah kita sebutkan, begitu pula al-hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah yang telah kita sebutkan pula, bagaimana mereka menjelaskan bahwa hadis-hadis yang semakna dengan ini, bahkan dalam hadis yang sudah jelas sahih yang datang dalam periwayatan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, yang beliau riwayatkan dengan cara marfu' sampai kepada lisan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman, apabila seorang laki-laki berzina maka telah keluar keimanan itu dari dalam sanubarinya, dari dalam hatinya. Maka hadis-hadis yang semakna dengan ini, ikhwati fillahi ra'akumullah, ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ancaman dengan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang bermudah-mudahan wal'iyadzu billah di dalam melakukan kabirah min kabairidz dzunub. Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah yang telah kita nukilkan pertanyaan yang sampai kepada beliau, kita ulangi sedikit apa bentuk pertanyaan yang disampaikan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, yang mana ini ternukil dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-7 halaman ke-670. Su'ila rahimahullahu ta'ala an ma'na hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam idha zanal abdu kharaja minhul iman ila akhiril hadith. Bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ditanya tentang makna dari hadith nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang manusia, seorang hamba Allah jalla wa'ala melakukan perbuatan zina, kharaja minhul iman, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan akan keluar dari dalam sanubarinya. Maka penanya mengatakan, wa hal yakunu az-zani fi halati zina mu'minan aw ghairu mu'min? Apakah seorang yang berzina tadi ketika dia melakukan perbuatan keji tersebut, dia masih dihukumi sebagai seorang mu'min atau bukan seorang mu'min? Karena apa ya khawati fillah ya ra'akumullah, penjelasan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana sekian a'immatus salaf memberikan hukum bahwa mereka tidak pantas sebenarnya untuk dilabeli sebagai seorang mu'min. Kenapa? Mereka ini pantasnya dihukumi sebagai seorang zani yang mencuri, sepantasnya dihukumi sebagai seorang sariq, pencuri. Yang minum khamar dihukumi sepantasnya sebagai seorang syaribul khamar. Jadi mu'min ini terkesan untuk mereka yang kamalul iman, keimanannya sempurna, tidak bermudah-mudahan untuk melakukan kabirah min kabairidz dzunub. Adapun mereka yang bermudah-mudahan untuk melakukan kabirah min kabairidz dzunub, maka dilabeli sebagai apa yang mereka kerjakan. Peminum khamar dikatakan syaribul khamar, penzina wal'iyadzu billah dikatakan sebagai az-zani, pencuri wal'iyadzu billah dikatakan sebagai as-sariq, dan yang seterusnya dari kabirah min kabairidz dzunub. Sehingga sebagian para a'immah berpendapat label mukmin sungguh tidak pantas untuk mereka yang masih mudah melakukan kemaksiatan. Secara umum mereka adalah seorang yang fasik, secara umum mereka adalah seorang yang fajir. Maka hal ini ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika seorang penzina wal'iyadzu billah melakukan perbuatan keji tadi, apakah dia masih bisa dilabeli sebagai seorang mu'min ataukah dia bukan lagi seorang mu'min? Wa hal hamala al-haditha 'ala zahirihi ahadun min al-a'imma aw ajma'u 'ala ta'wilihi? Apakah hadis ini para a'immatus salaf bersepakat untuk memahami sesuai dengan zahirnya bahwa na'am mereka seorang yang mu'min, na'am mereka adalah seorang yang beriman, atau mungkin dita'wil, diarahkan kepada pemahaman yang lain, makna yang lain? Ini yang disampaikan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah dari pertanyaannya. Maka dijawab oleh beliau alaihi rahmatullah, alhamdulillah, an-nasu fil fasiqi min ahlil millati mithlu az-zani was-sariqi wash-sharibi wa nahwihim thalathatu aqsamin tarafani wa wasatun. Maka setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluhu rabbul izzati wal jalal, beliau menjelaskan bahwasanya manusia ketika melakukan kefasikan dan dia masih beragama Islam, seperti dia melakukan zina, melakukan pencurian, atau mungkin meminum khamar, atau yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan dosa besar, salah satu aqsam, mereka ini terhukumi oleh para ulama menjadi tiga bahagian. Artinya apa? Artinya yang memandang mereka sebagai pelaku dosa besar ini terbagi menjadi tiga bahagian. Terbagi menjadi tiga kelompok. Kaum muslimin, ulama uhum, atau kita sebut sebagai ahlul millah, sebagaimana bahasa beliau, itu terbagi menjadi tiga kelompok. Tarafani wa wasatun. Ada dua kelompok yang terlalu berlebihan dalam menyikapi para pelaku dosa besar, dan satu kelompok lagi pada pertengahan. Jadi dua kelompok yang berlebihan, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang satunya berlebih-lebihan, yang satunya bermudah-mudahan. Berbeda kutub. Yang satu utara, yang satu di selatan. Dan satu kelompok lagi dalam menyikapi mereka, para pelaku dosa besar, itu berada pada sikap wasatiyah. Sikap yang terpuji di dalam Islam. Secara umum, beliau akan menjelaskan tentang dua kelompok, dua sekte yang saling bertentangan terkait dengan para pelaku dosa besar. Ketika menyikapi para pelaku dosa besar, ada yang langsung mengatakan bahwa mereka adalah kafir. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa keimanan penzina, keimanan peminum khamar, keimanan pencuri, sama dengan keimanannya malaikat, sama dengan keimanannya Abu Bakar. Tidak berkurang sedikit pun keimanan dari dalam sanubari mereka. Ini kelompok yang kedua. Adapun yang berada pada betulah akidah, itulah ahlus sunnati wal jamaah yang membawa akidah dari sosok nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Ta'ammalu jayidan. Kalam nafis, ucapan yang sangat berharga dan syarat dengan faidah-faidah ilmiah. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, ahadut tarafaini, kelompok yang pertama, annahu laisa bimu'minin biwajhin minal wujuh, bahwa mereka para pelaku dosa besar sudah tidak bisa lagi dihukumi sebagai seorang mukmin dari sisi manapun. Wala yadkhulu fi umumil ahkamil muta'alliqa bismil iman, bahkan mereka para pelaku dosa besar sudah tidak terkait lagi dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam, yang berkaitan dengan keimanan. Sudah enggak ada lagi hubungannya dengan iman. Sudah enggak ada lagi hubungannya dengan Islam. Artinya apa? Kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini kelompok yang pertama. Tsumma min haula'i man yaqul, bahkan ada sebahagian dari mereka yang mengatakan huwa kafirun kal yahudi wan nasrani wa huwa qaulul khawarij. Sebahagian dari mereka mengatakan apa? Orang yang melakukan dosa besar tadi, apakah zina, ataukah sariqah, ataukah syurbul khamr, dia itu sudah kafir seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Dan inilah ucapan Al-Khawarij, kata beliau. Ini pendapat Al-Khawarij ketika mereka dengan yakin mengeluarkan para pelaku dosa besar, manirtakaba kabiratan min kabairiz dzunub min dairatil Islam. Bahkan sebahagian dari mereka, minhum man yaqul, kata beliau, nunazziluhu manzilatan bainal manzilatain wa hiya manzilatul fasiqi wa laysa huwa bimu'minin wala kafir. Sebahagian dari mereka, jadi kelompok pertama ini hakikatnya terpecah belah, ikhwati fillah yara'akumullah. Dan inilah hakikat dari al-mubtadi'ah. Inilah hakikat dari ad-dullal. Inilah hakikat dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Itu yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nampaknya mereka itu bersatu. Nampaknya mereka itu kalimatan wahidatan. Nampaknya mereka itu kaulun wahid. Luar biasa. Akan tapi disebutkan bahwa hakikat dari hati-hati mereka syatta, berpecah belah. Contoh kecilnya apa yang ada di hadapan kita? Mereka yang berada di kelompok pertama yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam, terpecah. Ada yang mengatakan sudah seperti Yahud, seperti Nasrani. Berarti apa kalau seperti Yahud, seperti Nasrani? Halal lehernya untuk dipenggal. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang memiliki pendapat di antara mereka bahwa para pelaku dosa besar ini kita posisikan bainal manzilatain, di antara dua kedudukan. Wahia manzilatul fasik, apa kedudukannya? Dia berada pada kedudukan al-fasik. Apa maksudnya? Laisa huwa mu'min wala kafir. Dia tidak dihukumi sebagai seorang mukmin, tidak pula dihukumi sebagai seorang yang kafir. Perhatikan apa yang mereka miliki dari keyakinan yang batil, akidah yang batilah. Manzilah bainal manzilatain. Syaribul khamr, peminum khamr, penjudi, atau mungkin seorang yang melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Kabira min kabairidz dzunub, sami wala haraj. Keadaan mereka manzilatun bainal manzilatain, pada satu kedudukan, satu posisi di antara dua kedudukan, di antara dua posisi. Bukan mukmin, bukan pula kafir. Tapi apa? Kedudukan yang dinamakan oleh mereka dengan fasik. Siapa kelompok ini? Wahumul mu'tazilatu. Mereka adalah kelompok mu'tazilah. Jadi yang pertama tadi yang mengatakan jelas-jelas kafir adalah dari kalangan kaum khawarij. Sedikit lebih ringan, sedikit lebih melunak dari kalangan kaum mu'tazilah. Tapi ini mereka masih berada pada kelompok yang pertama, yang terlalu ekstrim, terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi pelaku dosa besar, menyikapi orang yang melakukan kabirah min kabairidz dzunub. Wa haula yaqulun, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, dan mereka pun mengatakan inna ahlal kabairi. Dua-duanya perhatikan, ayuhat talabah bil khusus, hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Ta'ammalu al mas'alata jayyidan. Ta'ammalu al mas'alata jayyidan. Kaum khawarij jelas kafir. Syaribul khamr indal khawarij kafir. Indal mu'tazilah huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Laisa huwa mu'min wala huwa kafir. Madza huwa? Fasiq. Fi manzilati fasiq. Tapi mereka berdua, kelompok mu'tazilah dan kelompok khawarij, memiliki satu kesepakatan. Apa? Inna ahlal kabair yukhalladuna finnar wa anna ahadan minhum la yakhruju minha. Ini kesepakatan di antara mereka berdua, bahwasanya ahlul kabair, para pelaku dosa besar tersebut, wal iyadzu billah, mereka adalah orang-orang yang akan dikekalkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam an-nar, dan satu pun dari ahlul kabair, satu pun dari pelaku dosa besar tersebut, la yakhrujuna minha, ay la yakhrujuna minan nar, tidak akan keluar dari neraka tersebut. Akan terus diazab oleh Allah Jalla wa'ala khalidan mukhalladan fiha. Ini sesuai dengan apa yang difahami dan diyakini, dijadikan akidah oleh kaum khawarij wal mu'tazilah. Na'udzubillah min dhalik. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa hadha min maqalati ahlil bida'i allati dallal kitabu was sunnah wa ijma'u sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ala khilafiha. Sungguh ucapan semacam ini dari kalangan ahlul bid'ah, hakikatnya alkitab, Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma'u sahabah, bahkan ijma'u tabi'ina lahum bi ihsan ala khilafiha, mereka semua menyelisihi apa yang diyakini oleh al-khawarij wal mu'tazilah. Al-Quran tidak sesuai dengan akidahnya kaum khawarij. Akan dibahas oleh beliau ayatnya. As-Sunnah pun demikian. Tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh mereka. Begitu pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. At-tabi'in alahum bi ihsan. Dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in, wa a'immatus salaf wa ba'dahum. Setelah mereka tidak ada sama sekali yang meyakini seperti keyakinannya kaum khawarij, seperti keyakinannya kaum mu'tazilah, yang berani mengklaim bahwa para pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, wal'iyadzu billah. Kemudian beliau membawakan firman Allah Jalla wa'ala, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ila qawlihi. Sampai firman Allah Jalla wa'ala, kata beliau, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. dua penggalan ayat ini yang ada di dalam suratul Hujurat ayat yang ke-9 dan ke-10 masing-masingnya menyebutkan bahwa mereka yang melakukan peperangan atau bahasa kita adalah perang saudara sama muslim, sesama mukmin, sama-sama ahlul millah, sama-sama umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menumpahkan darah kaum muslimin. Ini salah satu kabirah min kabairid dzunub, salah satu bahagian dari dosa-dosa besar, menumpahkan darah sesama muslim. Tapi apa? Allah jalla wa ala, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, fasammahum mu'minin. Mereka dinamakan, mereka diberikan label, mereka dikatakan oleh Allah jalla wa ala sebagai mu'minin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau seandainya ada dua kelompok dari kalangan mukminin, dari kalangan ahlul iman, ahlul Islam, iktatalu, yang saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara dua kelompok tersebut sampai Allah Jalla wa'ala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama mukmin adalah bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka islahkanlah, damaikanlah antara dua kelompok yang berseteru tersebut, saudara-saudara kalian yang berseteru tersebut, yang si A, si B, si Alan berseteru tidak tegur sapa, aslihu, damaikanlah antara keduanya. Sammahum mu'minin, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, Allahu jalla wa ala menamakan mereka dengan mu'minin. Wa ja'alahum ikhwatun, bahkan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai ikhwah, bersaudara, ma'al iktital, padahal mereka saling berperang, padahal mereka saling menumpahkan darah. Wa baghi ba'dhum 'ala ba'd, sebahagiannya melakukan kekerasan dengan sebahagian yang lain. Wa qala Allah ta'ala, begitu pula firman Allah jalla wa 'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka bebaskanlah raqabah hamba sahaya mu'minah yang dia beriman kepada Allah jalla wa ala. Mu'minah disebutkan oleh Allah jalla wa ala. Walau a'taqa mudhniban ajza'aitqahu bi ijma'il ulama. Kalau seandainya ada seorang yang membebaskan seorang hamba, seorang budak, hamba sahaya yang dia mudhnib, dia pelaku dosa, maka para ulama bersepakat bahwa pembebasan dia tersebut berdasar dan sah, cukup, boleh artinya untuk dia membebaskan seorang hamba sahaya, seorang budak yang walaupun dia pelaku dosa besar. Tapi apa? Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala mu'minah. Maka dari dua surah tersebut, yang pertama suratul Hujurat, yang kedua suratul Nisa, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yura'akumullah wa ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, bahwasanya apa yang terkait dengan pelaku dosa besar, manirtakaba kabiratan min kabairid dzunub, ahlul kabair, tidaklah dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang kafir, kal yahud awal nasrani, kama qalahul khawarij, tidak pula dihukumi, fi manzilatin bainal manzilatain, kaqaul al-mu'tazilah. Tapi dengan tegas, dengan lugas, Allah jalla wa'ala mengatakan mu'minah, begitu pula Allah Jalla wa'ala mengatakan mu'minin. Dari sisi mana mau dikafirkan? Dari sisi mana mau dijadikan sebagai manzilatul fasik? La mu'min wala kafir. Dari mana? Allah Jalla wa'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, menghukumi mereka sebagai seorang mu'min, padahal pelaku dosa besar. Kurang apa? Berperang. Begitu pula apabila ada seorang hamba sahaya yang mungkin melakukan dosa besar, ingin dibebaskan, boleh, bahkan dinamakan oleh Allah sebagai mu'minah. Hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Ini yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari sini kita bisa melihat bagaimana lancangnya kaum khawarij, bagaimana lancangnya kaum mu'tazilah, secara umum bagaimana lancangnya ahlul bid'ah wa dhalal dalam memunculkan, menciptakan akidah-akidah yang baru, yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, tidak pula ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, walihada yaqulu ulama'us salaf fil muqaddimatil i'tiqadiyah, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidhanbin wala nukhrijuhu minal islami bi'amal. Waqad thabata az-zina was-sariqati wa syarbul khamri 'ala unasin fi 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yahkum fihim hukma man kafara. Oleh karena itu, yaqulu ulama as-salaf, kata Syekh al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, para ulama telah bersepakat fil muqaddimah al-i'tiqadiyah, dalam karya-karya akidah mereka, karya-karya besar a'immatus salaf, kita ketahui mereka memiliki akidah besar, dan akidah-akidah tersebut dituangkan oleh mereka dalam karya-karya ilmiah. Dalam muqaddimah i'tiqadiyah, karya-karya mereka tersebut, la nukafiru ahad, dan apa yang mereka sebutkan, kami tidak mengkufurkan, kami tidak akan menghukumi kafir ahad dan seorang pun min ahlil qiblati bidzambin, dari kalangan ahlul qiblah, yakni dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, hanya dengan satu dosa besar. Ini jelas membantah, meluruskan apa yang dituduhkan oleh sebahagian sekte, sebahagian ahlul bid'ah wa dhalal kepada dakwah Syekh al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Ia menyatakan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki pemahaman takfir. Beliau ini, Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, adalah seorang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak masuk ke dalam sekte beliau, kelompok beliau, pemahaman beliau. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo datangkan, wahai mubtadi'ah, wahai ahlul dhullal. Datangkan apa yang kalian jadikan sebagai burhan, apa yang kalian jadikan sebagai hujaj, hujah-hujah, datangkan. In kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian orang-orang yang jujur. Tapi sayangnya apa? Sayangnya karya-karya Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, alhamdulillah, tersebar di tengah-tengah talabatul ilm, ada, bisa disaksikan dan bisa dibaca dengan seksama. Beliau membawakan ini, ulama as-salaf dengan akidah yang benar, dengan akidah yang sahihah, mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin. Mereka semua sepakat, kami tidak akan mengkufuri seorang pun, menghukumi dia sebagai seorang yang kafir selama dia berada di dalam dairatul Islam, selama dia berada di barisan kaum muslimin, apalagi hanya karena satu dosa besar, wal'iyadzubillah. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amal, dan kita tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam, dari keyakinan mereka, dengan satu amalan. Misalkan mereka melakukan amalan bid'ah, oh berarti dia kafir. Misalkan seorang merayakan maulid nabi, oh berarti dia kafir. Misalkan seorang merayakan tahlil, yasinan, dan yang lainnya dari perkara-perkara bid'ah yang tidak ada di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, oh berarti mereka kafir. Bukan demikian akidah ahli sunnah, ya akhi. Jangan tuduh sembarangan. Ahlu sunnah paling memiliki rasa kasih sayang. Kami tidak akan mengkafirkan orang-orang yang melakukan tahlil, orang yang melakukan yasinan, orang yang merayakan maulid, merayakan Isra wal Mi'raj, dan yang lainnya. Kami tidak akan mengkafirkan. Jelas ini kesepakatan para ulama yang mengajarkan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita, la nukhrijuhu minal islami bi amalin, bahwa mereka kaum muslimin tidak akan bisa keluar dari akidah al-Islam dengan satu amalan. Waqad thabata az-zina was-sariqatu wa syarbul khumr. Apabila ada seorang yang melakukan zina, melakukan aksi pencurian, wa syaribal khamr, atau mungkin dia meminum khamr, ala unasin fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka itu hidup di zaman nabi alaihi salatu wasallam. Jangan dikira zaman nabi alaihi salatu wasallam semuanya melakukan qiyamul lail. Jangan dikira zaman nabi alaihi salatu wasallam enggak ada yang berzina, enggak ada yang melakukan pencurian, enggak ada yang minum khamr. Lah, ada. Zaman nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada model-model orang yang dinyatakan sebagai ahlul kabair. Man irtakaba bikabirah min kabairidz dzunub. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam? apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Walam yahkum fihim hukma man kafara, kata Syekh al-Islam alaihi rahmatullah. Tidak sedikit pun Nabi alaihi salatu wassalam menghukumi mereka sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menghukumi orang-orang kafir. Wala qata'al muwalata bainahum wa bainal muslimin, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam tidak memutus hubungan mereka antara sesama kaum muslimin. Padahal dia peminum khamr, padahal dia dikenal sebagai penzina, padahal dia dikenal sebagai pencuri, perampok dan yang seterusnya. Tapi sama sekali tidak disikapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam penggal lehernya karena dia telah keluar dari Islam, karena telah melakukan zina. Bunuh dia, tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal jalada hadza wa qata'a hadza wa huwa fi dzalika yastaghfir lahum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh beliau menghukum dengan hukuman yang telah disebutkan oleh Allah jalla wa ala, apabila ada yang berzina maka dicambuk sebagian mereka yang melakukan zina. Wa qata'a hadza, ada yang melakukan sariqah pencurian, dipotong tangannya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa fi dzalika yastaghfir lahum, bersamaan dengan itu Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat-sangat mengasihi umatnya, apalagi orang-orang yang berada di zaman beliau alaihi salatu wassalam, masih memintakan ampun mereka yang berzina, masih memintakan ampun untuk mereka yang minum khamr, untuk mereka yang mencuri, dimintakan ampun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dinukilkan oleh Syekh al-Islam, wa yaqul, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la takunu a'wanu syayatin, la takunu a'wana asyaitani, la takunu a'wana asyaitani ala akhikum. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la takunu a'wana syaitan, jangan kalian menjadi para penolong, para pembantu syaitan terhadap saudara-saudara kalian ini. Artinya apa ikhwati fillah yura'akumullah? Artinya apa ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh? Kita mendapati sahabat kita, teman duduk kita, teman sejawat kita, atau mungkin kerabat kita terjatuh dalam kabirah min kabairid dzunub. Ingat pesan Nabi alaihi salatu wasallam, la takunu a'wana syaitan, jangan sampai kita menjadi penolongnya syaitan. Jangan sampai kita berada di barisannya syaitan. Apa barisannya syaitan? Akan menjerumuskan terus. Ayo lakukan terus, gak ada masalah. Terus lakukan. Terus minum khamar. Terus mencuri. Terus berzina wal'iyadzubillah. Terus berjudi. Terus durhaka kepada kedua orang tuamu. Terus khianat dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita menjerumuskan saudara-saudara kita, teman-teman sejawat kita, sahabat-sahabat kita, sebagaimana syaitan menjerumuskan mereka. Justru apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebaliknya. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaliknya. Tidak mendukung teman-teman kita untuk terus terjatuh pada kemaksiatan. Kita berbalik arah. Kita berlawanan arah dengan apa yang dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya. Iblis la'anatullahi alaihim. Kalau iblis dan bala tentaranya, syaitan dan bala tentaranya terus ingin menjerumuskan hamba tersebut kepada kabirah min kabairidz dzunub, kita sebaliknya, ayo ya akhi, kita kembali kepada jalan Allah. Ayo kita kembali kepada jalan kebenaran. Ayo kita kembali kepada petuah para ulama dan yang seterusnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melihat penzina, melihat peminum khamar, melihat pencuri, dimintakan ampun oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diajak untuk dia bertaubat. Bahkan dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, wa ahkamul islami kulluha murattabatun ala hadzal asl. Bahkan hukum Islam secara umum masuk ke dalam pembahasan ini secara umum. Ikhwati fillah yarakumullah, sehingga apa? Sehingga yang bisa kita ambil faedahnya, yang bisa kita petik, kabira min kabairid dzunub yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang mereka adalah ahlul kabair, mereka jelas fasik. Tapi tidak dihukumi oleh Nabi SAW sebagai anta kafir kal Yahud, anta kafir kal Nasrani, anta fasik, la bi mu'min, wala bi kafir. Tidak demikian dihukumi oleh Nabi SAW. Tidak Nabi SAW berakidah dengan akidahnya kaum Khawarij. Tidak pula beliau berakidah dengan akidahnya kaum Mu'tazilah. Jadi sangat jauh antara keyakinan yang dimiliki oleh kaum Khawarij dengan keyakinan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, inilah akidah ahli sunnah, berbeda jauh dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Adapun kelompok yang kedua, kata beliau, at-tarafu tsani qaulun man yaqul. Jadi kita selesai dari kelompok yang pertama yang terlalu berlebih-lebihan, ekstrim atas tadi, yang mereka terpecah sebenarnya. Ada yang mengatakan jelas-jelas kafir, ada yang mengatakan ya bukan kafir, bukan mukmin, tapi dia fasik, antara mukmin dengan kafir. Tapi mereka sepakat bahwa orang ini ahlul kabair, akan terus dalam annar. Na'udzubillah min dzalik. Kita masuk kepada qaul yang kedua, kelompok yang kedua. Bagaimana pendapat mereka? Qaulu man yaqul, ucapan mereka, imanuhum baqin kamakan lam yanqus. Ini yang bermudah-mudahan. Ini yang juga tidak kalah parahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengenal apa yang ada di sisi mereka. Apa pendapat dari kelompok yang kedua? Imanuhum ay imanu man irtakaba kabiratan min kabairidz dzunub, ay iman ahlul kabair. Keimanan mereka, para pelaku dosa besar, baqin, tetap ada, tetap sempurna. Kamakan, enggak ada yang berubah sedikit pun dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dengan dosa yang mereka lakukan, enggak berkurang sedikit pun. Lam yanqus. Ini jelas mereka lakukan, ini jelas mereka ucapkan dan mereka yakini, jadikan sebagai akidah. Lam yanqus, tidak berkurang sedikit pun keimanan para pelaku dosa besar. Tapi seperti yang sudah kita pelajari ikhwati fillah ya ra'akumullah pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya ahlul bid'ah wad dalal, mubtadi'ah, ahlul ahwa secara umum, dalam mengucapkan apa yang mereka yakini, dalam mengucapkan apa yang mereka jadikan sebagai akidah, mereka akan berdalil binususil Qur'an atau dengan nusus sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini mereka menyebutkan apa yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, binaan ala annal iman huwa mujarradut tasdiq. Jadi dasar mereka bisa berkesimpulan, bisa berakidah dengan akidah yang semacam ini, bahwa pelaku dosa besar keimanannya tetap sempurna, tidak berkurang sedikit pun, dasarnya apa? Dasarnya adalah keyakinan mereka bahwasanya keimanan itu cukuplah dengan at-tasdiq wal i'tiqadul jazim. Hanya cukup membenarkan dalam hati dan keyakinan yang sempurna, cukup. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dia meyakini bahwa Allah Jalla wa ala mengutus para nabi dan rasul, dia meyakini Al-Qur'anul Karim dan kutubus samawiyah yang lainnya ada, dia meyakini adanya malaikat, dia meyakini adanya takdir yang baik maupun yang buruk. Itu cukup sudah. Wah, sudah sempurna keimanannya ketika seorang beriman dan mengikrarkan keimanan-keimanan tersebut. Wa huwa lam yataghayyar. Keimanannya itu akan menjadi sesuatu yang baku, tidak akan pernah berubah sedikit pun. Wa innama naqusat syara'il Islam. Walaupun dia menjelekkan syariat-syariat Islam, mengurangi hak-hak Allah Jalla wa ala. Jadi yang ada pada kelompok ini yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, wahada qaulul murji'ati wal jahmiyati wa man salaka sabilahum, dan inilah keyakinan mereka kaum murji'ah, inilah keyakinan mereka kaum jahmiyah, dan yang semodel dengan mereka. Seorang yang melakukan dosa besar hanya sedikit saja kurang dari syariat Islamnya. Oh, dia tidak sholat, oh dia tidak zakat, sedikit saja kurang, tapi keimanan, oh keimanannya sempurna, bahkan keimanannya sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahkan keimanannya sama seperti Umar, bahkan keimanannya yang lebih parah dari itu sama seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan yang lainnya. Ini kalangan Murji'ah wal Jahmiyah. dan yang semodel dengan mereka, wa man salaka sabilahum, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, wa huwa aidan, dan ucapan ini pula mukhalifun lil kitab was sunnati wa ijma'is sabiqin. Ucapan ini pula menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ijma' orang-orang yang terdahulu dari kalangan ashabu Rasulillah wa man ba'dahum wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan para a'immah salaf yang mengikuti mereka. Qala Allah Ta'ala, tidak sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh beliau firman Allah Jalla wa'ala dalam suratul Hujurat ayat yang ke-15. Kata Allah Jalla wa'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ula'ika humus sadiqun. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا وقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال جل في علا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Dibawakan nusus dari Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang menjelaskan kepada kita ikhwati fillah yara'akumullah, bahwa Allah Jalla wa'ala sendiri menghukumi bahwa keimanan seorang mukmin itu bisa bertambah. Liyazdadu imana ma'imanihim fazadathum imanan. Lafaz-lafaz yang lainnya menunjukkan kepada kita bahwa keimanan itu bisa naik, begitu pula bisa turun. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita penjelasannya, Imam al-Mufassirun menjelaskan ayat-ayat ini, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah, begitu pula bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Keimanan itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimatul la ilaha illallah, kalimatul tauhid, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan umum. Wa qala li wafdi Abdul Qais, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada rombongan Abdul Qais radhiyallahu taala anhu arda, amurukum bil imani billah, atadruna mal iman billah, syahadatu an la ilaha illallah wa an tu'addu khumus ma ghanimtum. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian apa itu keimanan kepada Allah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada rombongan Abdul Qais radhiyallahu taala anhu arda, syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa antu addukhum sama ghanimtum. Dan kalian menunaikan seperlima dari ghanimah yang kalian dapatkan. Maka dari hadis-hadis ini, begitu pula ayat Allah Jalla wa ala yang disebutkan oleh beliau menunjukkan kepada kita keimanan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi kalimatul la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan umum. Insyaallah taala kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah dengan menukilkan ijma', kesepakatan dari ulama as-salaf yang bertentangan dengan akidah yang dimiliki oleh kaum Murji'ah dan kaum Jahmiyah. Na'udzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bihadzal qadar kifayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.